Tak pernah kuduga, tak pernah kusangka, engkau membuatku jatuh cinta. Engkaulah wanita teman di SMA yang merasuk dalam jantung kalbu. Cinta itu takkan ku mengalih dalam jantungku. Tak bisa aku hidup tanpa dirimu. Cinta itu takkan ku mengalih dalam jantungku. Tak bisa aku hidup. Tak bisa aku.